Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَشِرَ الْإِخْوَةِ Saudara-saudaraku kaum muslimin, para hadirin yang saya muliakan. Alhamdulillah di petang hari ini kita bisa duduk bersama, bermajelis bersama di sebuah majelis ilmu yang mana kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah. Memberikan barokah kepada majelis ilmu kita yang sedang kita jalankan sekarang. Dan semoga Allah tabaraka wa taala mencatatnya sebagai amalan fi sabilillah yang telah Rasulullah alaihi salatu wasalam janjikan, sebuah keutamaan yang besar bagi orang-orang yang menyempatkan waktunya keluar dari rumahnya menuju majelis-majelis ilmu. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Man kharaja fi talabil ilmi kana fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu agama. Al-ilm yang dimaksud dalam hadis ini didahului dengan alif dan lam, ya, sehingga yufidu al-hasr, sehingga yang dimaksud dengan al-ilm di sini sebagaimana dijelaskan para ulama yaitu al-ilmu syar'i, karena alif lam di sini adalah alif lam al-ahdiyah. Sehingga barang siapa, kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut, mencari, mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, ilmu syar'i, kana fi sabilillah, dia diberikan balasan ganjaran seperti amalan fi sabilillah hatta yarji, sampai dia kembali lagi ke rumahnya. Jadi seorang yang menyempatkan, rela meluangkan waktunya keluar dari rumah, sejak dia melangkahkan kaki dari rumahnya menuju tempat ilmu, tempat majelis-majelis ilmu, sudah dicatat sebagai amalan fisabilillah. Sampai dia sampai di tempat majelis itu, duduk mendengarkan kajian tersebut, sampai dia kembali lagi, setiap langkahnya dihitung sebagai amalan fisabilillah. Demikian masyarul ikhwah, saudaraku kaum muslimin yang saya muliakan, semoga Allah mencatat jeripayah kita, usaha kita ini sebagai amalan fi sabilillah. Dan juga majelis ilmu itu rahimani wa rahimakumullah termasuk amalan yang paling afdol sebagaimana dijelaskan oleh para ulama rahimahumullah, terkhusus di zaman ini, di zaman di mana al-jahl yantashir, di zaman di mana kejahilan, kebodohan, ketidakpahaman terhadap urusan agama itu menimpa sebagian besar kaum muslimin. Dan itu termasuk min asyratis sa'ah, termasuk tanda-tanda mendekatinya hari kiamat, yaitu intisyaru al-jahl, tersebarnya kebodohan di tengah-tengah umat. Sehingga ketika di zaman itu orang-orang yang berupaya dan berusaha untuk tetap mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala memiliki keutamaan yang besar. Sampai-sampai sebagian para ulama menyatakan afdalul ibadat ba'dal faraid talabul ilm. Ibadah yang paling afdol, yang paling utama setelah kewajiban-kewajiban, setelah amalan-amalan yang wajib adalah talabul ilm. Karena sangat pentingnya. Pentingnya kita paham, kaum muslimin memahami agamanya. Karena itulah kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, man yuridillahu bihi khairan yufaqqihhu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, kebaikan di sini umum sifatnya, kebaikan dunia akhirat, kebaikan keluarga, kebaikan diri sendiri, kebaikan masyarakat, ya. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, yufaqqihhu fid din, Allah akan pahamkan dia dalam urusan agamanya. Rasulullah tidak mengatakan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah berikan dia harta yang melimpah. Tidak. Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan berikan dia rumah yang mewah atau kendaraan yang mewah dan sebagainya. Tidak. Tapi Rasulullah SAW menyatakan barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, kebahagiaan di sini umum sekali lagi, baik kebahagiaan dunia maupun akhirat, yufaqihu fid din, Allah akan jadikan dia paham terhadap urusan agamanya. Dan masih banyak lagi keutamaan menuntut ilmu syar'i yang insyaallah mudah-mudahan bisa kita bahas lebih rinci pada kesempatan yang lain. Fa ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, di majelis kita kesempatan kali ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita lalui. Jadi sebelumnya ya, ini mungkin baru kali yang pertama diadakan kajian ini di sini. Yang sedang kita kaji ini adalah, ini sebenarnya kajian rutin, sebelumnya diadakan di masjid mana, Perumnas ya. Nah, yang kita kaji ini sebuah kitab, Kitabul Hadis ya, tapi yang khusus membahas tentang al-adab al-islamiyah, kitab hadis, tapi yang khusus menyebutkan tentang hadis-hadis akhlak dan adab, adab-adab islami, yang disusun oleh seorang imam yang insya Allah semua kaum muslimin tidak ada yang tidak tahu. Insya Allah semua kaum muslimin pasti akan, pasti pernah mendengar nama imam ini. Yaitu siapa? Al-Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Penulis kitab Sahih Bukhari. Ya. Jadi yang kita pelajari sekarang ini, yaitu kitab yang berjudul Al-Adabul Mufrad, Kitabul Adab Al-Mufrad, ini disusun oleh penulis kitab Sahih Bukhari, yaitu Al-Imamul Bukhari rahimahullahu ta'ala. Walhamdulillah, Kita sudah berjalan beberapa kali pertemuan, ya. Kita sudah melalui beberapa hadis. Terakhir kita sudah masuk ke pembahasan hadis yang ke-16. Ya, kita sudah masuki pembahasan hadis yang ke-16 dari bab yang ke, ya, masih bab yang berbicara tentang birrul walidain. Bab yang berbicara tentang wajibnya berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi kitab ini, kitab Al-Adabul Mufrad ini diawali dengan pembahasan tentang kewajiban birrul walidain. Kewajiban tentang berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena besarnya hak orang tua yang harus ditunaikan oleh seorang muslim. Kitab ini sekali lagi membahas tentang kitab tentang adab, adab-adab Islami, yang mana tidak lain adab itu adalah berkaitan bagaimana muamalah kita dengan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana muamalah kita dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan hamba Allah yang paling besar haknya terhadap kita adalah orang tua kita. Sehingga muallif di sini Al-Imam Al-Bukhari memulai kitab beliau Al-Adabul Mufrad dengan menyebutkan bab yang berkaitan dengan birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan ana yakin di sini mungkin sebagian antum, sebagian para hadirin masih memiliki orang tua yang masih hidup. Baik tinggal satu ataupun masih hidup dua-duanya, walhamdulillah. Butuh kita kepada ilmu, butuh kepada kita kepada bimbingan syariat yang menuntun kita bagaimana cara kita berbakti kepada kedua orang tua. Jangan sampai kita menyesal nantinya ketika orang tua kita sudah meninggal, salah satunya atau keduanya bahkan, kita menyesal. Kenapa dulu ketika beliau berdua masih hidup kita tidak bisa memaksimalkan bakti kita kepada orang tua kita? Atau bahkan sebaliknya, wa na'udzubillah, justru kita merusak hari-hari di mana kedua orang tua kita masih hidup dengan al-uquq, dengan kedurhakaan. Kita akan menyesal nantinya. Sehingga butuh kita dari kepada ilmu, kepada bimbingan Islam, bimbingan Rasulullah SAW dan para ulama terdahulu dari kalangan para sahabat maupun tabi'in dan yang setelahnya terkait adab-adab Islami. Dalam hal ini yang akan kita bahas adalah di bab-bab awal ini terkait dengan birrul walidain, ya, berbakti kepada orang tua dan menghindari uququl walidain, menghindari berbuat durhaka kepada orang tua. Dan kita alhamdulillah, para hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya, sudah melewati beberapa bab, ya. Bab yang sedang kita bahas ini berbicara tentang uququl walidain. Jadi pembahasan-pembahasan tentang birrul walidain sudah lewat sebenarnya, ya. Nah, jadi di sini kebagian langsung pembahasan tentang uquq, tentang durhaka. Nanti kalau misalnya dibutuhkan untuk pembahasannya diulang atau sebagainya, kita akan bicarakan nanti, ya. Tapi untuk sementara kali ini, kesempatan kali ini kita lanjutkan pembahasan yang sebelumnya. Baik, kita masuki kitab, ya. Qala al-muallif Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, ya, tentang masih di dalam bab babu uquqil walidain, bab durhaka kepada kedua orang tua. Kita sudah membahas hadis yang kedua dari bab ini. Hadis yang pertama sudah lewat pembahasannya, syarahnya. Sekarang kita akan masuk ke penjelasan hadis yang kedua dari bab ini dan sudah kita lalui sebagiannya. Mungkin ana bacakan bagi yang baru ikut kajian ini, ya. Ana bacakan biar tergambar apa yang sedang kita bahas kali ini. Hadis ini riwayat yang sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang ceritanya ada dua orang sahabat. Kalau kita melihat sanad hadis, thariqah kita, metode kita di dalam mengkaji kitab ini, kita juga membaca sanad. Kita membaca sanad hadis dan sedikit mengkaji perawi-perawi yang ada di dalam hadis tersebut. Karena tidak semua hadis atau riwayat yang disebutkan di dalam kitab ini, Al-Adabul Mufrad ini, tidak semuanya sahih. Tidak semuanya sahih. Sebagian ada yang dhaif. Sehingga hadis yang dhaif, sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah mustalahul hadis, ilmu hadis, ilmu hadis tidak bisa dijadikan sandaran di dalam permasalahan agama. Tidak bisa dijadikan hujjah. Sehingga kita harus memilah-milah mana hadis yang sahih, kita bisa memakainya, kita bisa jadikan sandaran dalam urusan agama ini, dan mana hadis yang dhaif. Tentunya kalau kita sendiri tidak bisa, kita tidak mampu untuk itu, untuk memilah-milah itu. Kita merujuk kepada kitab-kitab para ulama yang sudah memfilter, menyaring kitab Al-Adabul Mufrad ini, dipisahkan mana yang sahih dan mana yang dhaif. Di antara para ulama di zaman ini yang memiliki upaya yang besar, jasa yang besar terhadap kitab ini, Al-Adabul Mufrad, adalah Syekh Al-Muhaddits Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah. Beliau memiliki kitab karya Sahih Adabul Mufrad dan Dhaif Adabul Mufrad. Sudah dipilah mana yang sahih, mana yang dhaif. Sehingga yang kita syarah dalam kajian, rangkaian kajian kita ini, yang akan kita syarah, yang kita jelaskan adalah yang sahih-sahih saja. Adapun yang dhaif kita tinggalkan. Mungkin kita baca hadisnya tetap, kita sebutkan sanadnya, dan mungkin kita akan jelaskan secara ringkas, secara singkat, mana titik atau poin yang menjadikan hadis itu dhaif atau lemah, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah. Taib. Dalam hadis yang ke-16 dari kitab ini, mungkin ana ulang, ana baca dari sanadnya. Qala al-muallif al-imam al-Bukhari rahimahullah haddatsana Muhammad ibn Salam. Muhammad ibn Salam. Qala akhbarana Jarir an Abdul Malik bin Umair an Warrad katib al-Mughirah ibn Syu'bah. Sanad hadis ini diriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada seorang perawi yang bernama Warrad. Warrad rahimahullah, beliau ini termasuk tobakohnya tabi'in. Tabi'in itu muridnya para sahabat. Warrad rahimahullah ini adalah sekretarisnya seorang sahabat yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau mengisahkan Warrad ini tadi, sekretarisnya Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Qala kataba Muawiyah ila Al-Mughirah. Suatu ketika pernah seorang sahabat yaitu Muawiyah radhiyallahu taala anhu mengirimkan sebuah risalah, sebuah surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Isi suratnya adalah uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tolong tuliskan untukku sebuah hadis atau hadis yang pernah engkau dengar dari Rasulullah alaihi salatu wasallam secara langsung. Kita lihat bagaimana antara sahabat, para sahabat antara yang satu dengan yang lain, mereka saling bertukar ilmu. Tentunya para sahabat juga berbeda-beda tingkat keilmuannya, antara yang satu dengan yang lain berbeda. Ada yang satu punya ilmu tentang urusan ini, yang lain tidak punya. Hadis-hadis Rasul juga tidak semua sahabat mendengarnya. Ada sebagian yang mendengar, ada yang sebagian tidak. Dan kita melihat para sahabat sebagai toladan, suri toladan kita, memiliki semangat, hirs di dalam menuntut ilmu. kalau dia mendengar sebuah hadis yang belum pernah dia dengar dari Rasulullah secara langsung, dia akan meminta kepada sahabat yang lain untuk meriwayatkannya untuknya atau menuliskan hadis tersebut kepadanya. Ini contohnya yang dilakukan oleh Muawiyah radhiyallahu taala anhu, menulis sebuah surat kepada Al-Mughirah bin Syu'bah, minta tolong dituliskan hadis yang pernah beliau dengar dari Rasulullah. Maka Al-Mughirah bin Syu'bah akhirnya memerintahkan kepada sekretarisnya tadi yang bernama Warrad. Warrad, beliau mengisahkan, fa'amla alayya wa katabtu biyadayya. Maka beliau pun, yaitu Al-Mughirah bin Syu'bah, mendiktikan kepadaku hadis tersebut. Ya. Dan Warrad yang mencatatnya, wa katabtu biyadayya. Dan aku yang mencatat dengan tanganku. Sebagai bentuk balasan terhadap suratnya, siapa? Muawiyah. Al-Mughirah membalas surat Muawiyah dan memerintahkan sekretarisnya untuk menulis. Bagaimana isi surat itu, surat balasan itu? Inni sami'tuhu yanha an kathratis su'al wa ida'atil mal wa an qila wa qal. Sesungguhnya aku mendengar beliau, ya, ini isi suratnya Al-Mughirah kepada Muawiyah. Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah alaihi salatu wasalam yanha an kathratis su'al, melarang dari yang namanya kathratus su'al, melarang dari banyak bertanya, melarang dari banyak bertanya, wa ida'atil mal, dan dari menyia-nyiakan harta benda, wa an qila wa qal, dan dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat. Atau kalau diterjemahkan secara tekstual, wa an qila wa qal, diterjemahkan ya, dan dari katanya-katanya. Ini. Tapi maksudnya nanti akan kita jelaskan insyaallah. Taib. Sebenarnya di pertemuan yang sebelumnya kita sudah sampai penjelasan larangan yang kedua. Kathratus su'al sudah kita bahas. Kemudian yang kedua, ida'atul mal juga sudah, ya. Sebenarnya di pertemuan kali ini kita masuk ke larangan yang ketiga, qila wa qal. Gimana? Langsung kita lanjut atau kita ulang dulu penjelasannya? Langsung lanjut ya. Baik. Nah, kathratus su'al gambarannya ya, secara singkat, larangan dari banyak bertanya itu yang dijelaskan oleh para ulama, ada dua hal. Ya. Larangan dari banyak bertanya di masa kenabian dan larangan banyak bertanya setelah masa kenabian. Ya. Jadi larangan banyak bertanya yang berlaku ketika Nabi masih hidup, itu jenis yang pertama. Jenis yang kedua, larangan banyak bertanya ketika Rasulullah masih hidup dan setelah beliau wafat. Jenis yang pertama, yaitu banyak bertanya tentang perkara-perkara yang Allah dan Rasulnya diamkan. Ini yang dilarang ketika Rasulullah masih hidup. Perkara-perkara yang Allah diam, tidak menjelaskannya di dalam Al-Quran. Begitu pula Rasulullah SAW mendiamkan perkara itu dan tidak menyatakan hukumnya demikian dan demikian. Maka kita dilarang ya, ketika itu dilarang untuk banyak bertanya, ini hukumnya apa, ini hukumnya apa, ini bagaimana hukumnya, atau semisalnya. Ya. Kalau Allah dan Rasulnya diam, ya, maka tuntunan syariat adalah jangan banyak bertanya. Hal ini didasarkan pada hadis yang lain, hadis yang sahih, dikeluarkan pula oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim di dalam sahih keduanya. Rasulullah SAW bersabda, inna a'zamal muslimina jurman man sa'ala an syai'in lam yuharram fahurrima min ajli mas'alatihi. Kata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang paling besar dosanya Sesungguhnya orang muslim yang paling besar dosanya adalah seorang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan di dalam syariat Islam ini. Asalnya, awalnya tidak diharamkan. فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ. Tapi karena dia bertanya tentang hal itu, akhirnya perkara itu menjadi diharamkan di dalam syariat karena pertanyaannya. Ini kata Rasulullah SAW, ini dosa yang terbesar. Dosa kaum muslimin yang terbesar adalah orang yang bertanya tentang sesuatu yang tidak diharamkan, tapi kemudian menjadi haram karena sebab pertanyaannya tersebut. Ini, ya. Jadi, banyak bertanya pada sesuatu yang didiamkan dalam syariat, itu adalah perkara yang dilarang. Adapun yang jenis yang kedua, banyak bertanya yang berlaku, larangan banyak bertanya yang berlaku baik di zaman Nabi masih hidup maupun setelah wafatnya beliau, adalah su'alu at-ta'annud wa ta'jiz. Bertanya yang berlebihan. Ya, bertanya yang sifatnya berlebihan dan memberat-beratkan. Misalnya apa? Misalnya mempertanyakan sesuatu yang belum terjadi. Kalau misalnya nanti terjadi demikian, bagaimana ya hukumnya? Yang seperti ini dibenci oleh para ulama. Pertanyaan yang seperti ini dibenci oleh para ulama. Bahkan sebagian mereka, kaum salaf, ulama salaf, jika ditanya seperti itu, ya, menyatakan tunggu sampai terjadi. Nanti kami akan fatwakan hukumnya. Jadi kalau belum terjadi, ya jangan tanya dulu hukumnya. Nanti kalau sudah terjadi betul, baru tanyakan. Demikian. Sehingga terlalu banyak bertanya dalam perkara yang memberat-beratkan, belum terjadi misalnya, itu adalah perkara yang dicela di dalam syariat. Ini larangan yang pertama, larangan dari banyak bertanya, dengan penjelasan yang tadi, secara ringkas. Kemudian larangan yang kedua dalam hadis ini, wa idha'atil mal, menyia-nyiakan harta benda. Menyia-nyiakan harta benda itu banyak gambarannya. Di antaranya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin, ringkasnya, adalah membelanjakan harta benda untuk perkara yang tidak diizinkan di dalam syariat. Membelanjakannya untuk perkara-perkara yang haram misalnya, dengan berbagai macam contohnya, membelanjakan harta benda itu untuk melakukan kemaksiatan, untuk menjalankan perkara-perkara yang tidak Allah ridhoi, yang Allah murkai, itu termasuk idha'atul mal, menyia-nyiakan harta benda yang dilarang. Termasuk ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Termasuk yang sangat menyedihkan menimpa umat juga yang dialami oleh terkhusus anak-anak kita. Kita sebagai orang tua, para bapak ini, para ayah, terkenai amanah, menanggung beban amanah. Anak-anak kita, terkadang kita tidak mampu mengontrolnya. Contohnya bagaimana? Bi atau ya, minta uangnya. Terkadang orang tua atau ayah atau ibu tidak mau mengambil pusing. Terkadang tidak menanyakan untuk apa keperluan si anak ini meminta uang. Yang penting gak rewel, yang penting gak rame, kasih uang. Padahal di luar kita tidak tahu dibelanjakan untuk apa. Tidak sedikit dari putra-putri kaum muslimin, terkhusus ya anak-anak laki-laki biasanya, membelanjakannya untuk main game, untuk internetan misalnya. Ini perkara yang selain berbahaya terhadap iman, terhadap akhlak si anak tadi, juga ini, dosa ini akan ditanggung pula oleh orang tua yang memberikan harta itu, memberikan uang itu kepada si anak, ya, untuk melakukan perkara yang tidak diizinkan di dalam syariat. Tadi misalnya, untuk internetan, ya, atau untuk main game, yang itu sebenarnya merusak akal anak, sebenarnya. Ya. Rata-rata anak-anak yang sudah kecanduan main game, itu prestasi belajarnya akan turun. Konsentrasinya akan pecah ketika dia belajar. Karena apa? Sudah kecanduan, pengennya main, main, dan main. Jadi itu berbahaya. Nasihat kepada kita semua selaku para ayah, hendaknya kita memperhatikan hal ini. Ya, kita harus bimbing anak kita, putra-putri kita, jangan sampai terjatuh pada perkara-perkara tersebut. Terkait dengan harta tadi, kita juga harus selektif. Ketika anak kita meminta uang, kita harus tahu dibelanjakan untuk perkara apa ini. Untuk perkara yang positif ataukah negatif. Perkara yang bermanfaat bagi si anak, bagi dunianya, bagi agamanya, bagi akhiratnya, atau justru memudaratkan dia. Kita harus tahu. Ya. Dan itu tanggung jawab kita. Ini bentuk yang pertama. Ya. Jadi di antara contoh idaatul mal, menyanyiakan harta adalah membelanjakannya untuk perkara yang tidak baik. Untuk perkara yang mungkar. Untuk perkara yang tidak diizinkan di dalam syariat. Bentuk yang kedua adalah dengan tidak menjaga harta benda itu sehingga hilang atau rusak. Itu juga termasuk idaatul mal, menyanyiakan harta benda yang di dalam, yang dilarang di dalam syariat. Jadi kita harus menjaga harta benda kita, dijaga. Baik. Sekarang kita akan memasuki larangan yang ketiga yang disebutkan dalam riwayat ini, wa an qila wa qala. Wa an qila wa qala, dan Rasulullah melarang dari katanya dan katanya. Kita akan baca penjelasan dari penggalan hadis ini. Di dalam kita mensyarah hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini, ya, ana juga membaca syarah yang ditulis oleh ulama di masa ini, mensyarah kitab Al-Adabul Mufrad, yaitu Asy-Syaikh Zaid bin Muhammad bin Hadi Al-Madkhali, dalam sebuah kitab beliau yang berjudul Aunul Ahadis Samad Syarhul Adabil Mufrad, yang beliau membahas atau mensyarah hadis-hadis dari kitab Al-Adabul Mufrad. Qala rahimahullah wa an qila wa qal wa huwa al-amru tsalits. Larangan dari katanya dan katanya, dan itu adalah perkara yang dilarang ketiga di dalam hadis atau riwayat ini. Ala wa innal qawla as-sadir minal mukallafi la yakhlu min halaini. Beliau akan memulai penjelasan tentang hukum ucapan-ucapan manusia. Apa yang diucapkan manusia itu ada rincian hukumnya. Kita akan simak bagaimana penjelasan beliau. Nah, sehingga lisan kita ini, kita tahu Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan malaikat untuk mencatat setiap apa yang kita ucapkan. Nah, sehingga kita harus tahu rincian hukumnya, mana yang akan memberatkan timbangan amalan kita di akhirat dan mana yang justru akan memudaratkan kita. Beliau berkata bahwasanya ucapan yang keluar dari seorang yang mukallaf, seorang yang sudah terkenai beban syariat. Jadi keluar dari hal ini, ya, yang belum terkenai beban syariat. Anak-anak, ya, yang masih kecil belum balig, atau orang yang hilang akalnya, baik itu karena gila atau yang semisalnya. Sehingga beliau menjelaskan ucapan mukallaf, ucapan yang diucapkan oleh seorang yang sudah terkenai beban syariat, la yahlu min halain. Itu ada dua kondisi, ada dua jenis, imma ayyakuna lahu wa imma ayyakuna alaih. Yang pertama adalah yang baik untuknya, ya, yang bisa menjadi timbangan amalan soleh baginya, wa imma ayyakuna alaih, atau yang justru menjadi dosa baginya. Ya, jadi jenis yang pertama, ucapan yang bisa mendatangkan pahala, dan yang kedua, ucapan yang akan mendatangkan dosa. Jadi yang pertama adalah ucapan-ucapan yang termasuk amalan soleh, yang bisa menjadi amalan kebaikan bagi pengucapnya. Misalnya apa? Kadzikrillah wa mawalah mimma yantiku bihi al-lisan. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang menyertainya. Zikir kita tahu, ya, betapa banyak tuntunan-tuntunan berzikir di dalam hadis-hadis Rasul. Ya. Di dalam Al-Quran pun kita dihasung untuk memperbanyak zikir. Ya. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dalam hadis-hadis Rasul. Mulai dari kita bangun tidur, sudah ada zikir yang disyaratkan untuk dibaca. Sampai kita tidur kembali. Ya. Nah, zikir setelah bangun tidur, zikir memakai baju, zikir ketika masuk ke kamar mandi, dan sebagainya. Zikir ketika kita berkaca misalnya, zikir ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan kita. Kita melihat ketika kita bangun tidur saja di rumah, kita melihat anak kita berbuat suatu hal yang membuat kita kagum kepadanya. Anak-anak kita yang masih kecil misalnya lucu, ya, kita kagum kepadanya. Ada zikir yang disyariatkan, ya. Nah, supaya bagaimana anak itu tidak terkena ain. Misalnya, anak-anak kecil itu rawan terkena ain. Ada zikir yang kita disyariatkan untuk membacanya, terutama anak-anak kecil. Misalnya zikir wa iduka bi kalimatillahi tammat min kulli syaitan wa hama wa min kulli ainin lamah. Anak-anak kita, terkadang kita anak-anak kecil itu tiba-tiba tanpa ada sebab, tanpa ada hal, tiba-tiba sakit panas. Tiba-tiba dia di malam hari nangis tanpa ada sebab yang jelas. Itu bisa jadi karena sebab ain. Ain itu bagaimana? Ain itu adalah pandangan mata dari seseorang yang dua hal kondisinya. Pandangan mata yang karena kagum, itu bisa juga menyebabkan ain kepada orang yang dipandang, atau pandangan yang karena hasad dan benci. Jadi dua jenis pandangan ini bisa buhi, atau orang yang hasad, orang yang dengki, memandang dengan pandangan ain, pandangan hasad, itu bisa menyebabkan ain kepada yang dipandang. Sehingga kita harus memperbanyak zikir, termasuk anak-anak kita. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW kepada cucu beliau, Hasan dan Husain. Dalam sebuah riwayat, beliau mendoakan, "U'idzuka, aku melindungimu bi kalimatillahi tammat, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, yang maha sempurna. Min kulli syaitan, dari segala bentuk gangguan syaitan. Wahamah, dari segala bentuk gangguan binatang berbisa. Wa min kulli ainin lamah, dan dari segala mata atau pandangan ain yang lamah, yang mencelakakan." Ini contohnya zikir. Kita juga harus membentengi diri kita dari hal itu. Dari ain, dari gangguan syaitan, dan semisalnya. Ada zikirnya. Kita baca pagi dan petang. Itu semua adalah ucapan-ucapan yang termasuk, ya, ucapan yang akan dicatat sebagai amalan kebaikan bagi kita. Ya. Zikir pagi dan petang, kita harus rutin ucapkan, kita baca setelah sholat subuh, ketika pagi, itu batasnya sampai menjelang duhur. Zikir pagi itu mulai pada subuh, mulai fajar, sampai menjelang duhur. Itu batas zikir pagi. Zikir petang setelah sore, ya, ba'da asar sampai malam. Ya. Kita perbanyak zikir-zikir itu, ya, dengan berbagai macamnya. Begitu juga zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat, lima waktu. Nah, zikir khusus ketika masuk masjid, ketika keluar masjid, ketika keluar rumah, masuk rumah, ya, dan sebagainya. Itu semua adalah termasuk ucapan-ucapan lisan kita yang akan menjadi amalan kebaikan bagi kita. Bentengi diri kita dengan zikir. Ya. Nah, وَمَا يُوَالِي الذِّكْرَ كَثِيرٌ لَا يَدْخُلْ تَحْتَ الْحَصْرِ فِي مَقَامٍ كَهَذَا. Dan zikir, zikrullah itu sangat banyak. Tentunya zikir yang disyariatkan, ikhwani fillah, barakallahu fikum. Zikir yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zikir yang Allah syariatkan. Zikir yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya yang sahih. Bukan zikir yang dibuat-buat sendiri, karena itu akan masuk ke dalam cakupan hadis yang Rasulullah sabdakan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Segala amalan yang tidak ada contohnya